Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man yakra al-hadith? Ahad yakra? Baik, ikra. Nuwasil. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Anas radhiyallahu أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به قال ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به فقال يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا فوالله لا تحبسي عنه شيئا فيبارك لك فيه رواه مسلم dari Anas radhiyallahu anhu bahwa ada seorang pemuda dari kabilah Aslam, dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin pergi berperang, berjihad di jalan Allah, walaysa ma'i, dan tidak ada bersamaku ma atajahhazu bih, yang aku dapat persiapkan dengannya. Yani aku tidak mempunyai bekal untuk pergi berjihad. Qala i'ti fulan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah kepada si fulan. Sesungguhnya dia telah mempersiapkan dirinya, yaitu mempersiapkan untuk dia pergi jihad. Famarida. Kemudian dia sakit. Fa'atahu, maka orang itu pun pergi ke fulan. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yukri'uka salam. Maka orang itu mendatangi sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang tersebut. Mendatanginya dan berkata, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepadamu. Dan ia berkata, "A'tini alladhi tajahhazta bih." Berikan kepadaku apa yang engkau telah persiapkan dengannya dari perbekalan. Faqala ya fulana. Maka orang tersebut berkata kepada istrinya, "Ya fulana. Berikan kepadanya yang aku pernah persiapkan dengannya dari perbekalan-perbekalan untuk jihad." Wala tahbisi, dan jangan engkau tahan. Jangan engkau tahan sedikit pun darinya. Fa wallah, dan demi Allah. Janganlah engkau tahan sedikit pun darinya. Maka engkau akan dibarokahi padanya. Rawahu Muslim. Dari hadis Anas anna fata min aslam qala ya Rasulullah, ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jahalatu sahabi la yabur, kata ulama, ketidaktahuan kita tentang nama sahabat tidak memudaratkan kita, tidak membahayakan kita, atau tidak mengurangi derajat hadis tersebut. Tetap, walaupun disebutkan ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah, atau disebutkan seperti ini, fata, seorang pemuda, maka tidak mengapa. Kita tidak mengetahui nama sahabatnya. Tidak ada masalah. Karena semua sahabat udul. Semua para sahabat itu adil. Semua para sahabat adil. Dan tidak ada yang dusta. Anna fata bin Aslam qala ya Rasulullah inni uridul ghazwa walaysa ma'ima atajahhazu bih. Bagi seorang yang dia ingin berbuat baik, akan tetapi dia terhalang karena keadaan, maka carilah solusinya. Janganlah dia berhenti dan berkecil hati dan tidak mau berbuat baik. Karena pintu-pintu kebaikan banyak sekali jika dia berusaha dan ada niat. Seorang dia ingin pergi berjihad bersama Rasulullah SAW, tapi tidak mempunyai perbekalan dari kendaraan atau senjata atau yang lainnya. Tapi apa yang ia lakukan? Datang kepada Rasulullah SAW bahwa dirinya memang ingin benar pergi berjihad, tapi tidak mempunyai bekal. Nah, berarti ini adalah usaha. Tanya kepada Rasulullah SAW, barangkali Rasulullah SAW dapat memberi perbekalan untuk dia perang bersama Rasul. Jadi seorang yang dia ingin berbuat kebaikan, walaupun saudaranya itu menurut dia tidak akan bisa bantu karena keadaannya juga, tapi janganlah dia putus asa. Sesungguhnya temannya yang memberikan solusi itu terkadang lebih baik baginya dengan memberikan jawaban. Nah, tanya kepada si fulan, barangkali dia tahu. Datanglah kepada si fulan, barangkali dia bisa bantu. Nah, hadap. Ini uridul ghazwa wa laysa ma'i ma atajahhazu bih. Qala i'ti fulanan. Qala i'ti fulanan. Dari kata ini, inilah yang dijadikan oleh Al-Imam Nawawi dalam bab ini, yaitu ad-dalala ala khair. Rasulullah SAW menunjukkan kebaikan. Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pelakunya. Tunjukkan, datang pada si fulan. Ingin dia kebaikan, datang pada si fulan. Nunjukkan Rasulullah, dapat pahalanya. I'ti fulanin, fa innahu qad kana tajahhaz. Karena sungguhnya dia telah mempersiapkan dirinya untuk dia pergi berjihad dengan kendaraannya dan perbekalannya atau yang lainnya. Pamarin, kemudian dia sakit. Dan sebagaimana yang ma'ruf dan pernah kita dengar bersama bahwa innamal a'mal binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Orang ini ingin pergi berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah punya niat, tapi ternyata terhalang karena sakit, maka dia mendapatkan pahala penuh, yaitu pahala jihad fi sabilillah. Innamal a'mal binniyat, sesungguhnya amalan tergantung dengan niatnya. Man hamma bihasanatin falam ya'malha katabah Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kursi, "Inna Allah kataba al-hasanat was-sayyi'at thumma bayyana dhalik." Sungguhnya Allah SWT telah menetapkan, mencatat dari al-hasanat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, kemudian diterangkan. Maka barang siapa yang ia mempunyai niat berbuat kebaikan, falam ya'malha, tapi dia tidak mengamalkannya karena keadaan sakit umpamanya atau yang lain, katabahu Allahu 'indahu hasanatan kamilah, maka Allah SWT akan menulis, mencatat baginya kebaikan yang sempurna. Masya Allah, padahal belum diamalkan, tapi dia mendapatkan kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa 'amilaha katabahu Allahu 'indahu 'ashara hasanat ila 700 dhifin ila adhafin katsira. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika dia mempunyai niat, berkeinginan untuk melakukan suatu kebaikan, kemudian dia amalkan, maka Allah catat di sisinya 10 kali lipatnya dari pahala dia, hingga 700 kali lipatnya. Ini maka barang siapa yang dia mempunyai niat yang baik, maka sungguh Allah SWT telah mencatatnya. Tapi ketika dia praktekkan kebaikan itu, maka sungguh dia mendapatkan pahala yang lebih. Nah, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Disebutkan oleh Allah SWT bahwa barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka hijrah kepada Allah dan Rasulnya, thumma yudrikhul maut, kemudian dia menemui mati, yakni wafat dia, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh pahalanya telah dicatat oleh Allah SWT bahwa dia telah hijrah ke jalan Allah dan Rasulnya. Nah, ini bagi seorang yang dia memang bukan dibuat-buat, bukan dia sengaja, bukan dia meremehkan dari kebaikan tersebut, tapi memang dia ada niat untuk mengamalkan, dia terhalang karena sakit atau yang lainnya, terhalang karena udzur. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهك السلام. Maka ia berkata, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهك السلام. Sungguhnya Rasul صلى الله عليه وسلم mengucapkan salam kepadamu. Titip salam. Nah, titip salam buat kamu. Hadis ini sunnah bagi seorang untuk dia titip salam kepada saudaranya. Karena dia pergi ke tempat saudaranya itu, ke temannya itu, maka dia mengatakan, jika engkau bertemu dengannya, sampaikan salamku. Sampaikan salamku kepadanya. Hal yang seperti ini memperkuat ukhuwah, menunjukkan bahwa dia ingat terhadap saudaranya itu. Buktinya, titip salam. Hanya dengan titip salam seperti itu, Masya Allah. Maka saudaranya tadi pun merasa senang. Kenapa? Karena dititipi salam. Kemudian yang disampaikan salam kepadanya pun senang, menganggap bahwa Masya Allah, si fulan ingat kepadaku. Dan juga ini adalah sunnah. Inna Rasul sallallahu alaihi wa sallam, inna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yukri'uka salam. Wa yakul, kemudian dia berkata, a'tini alladhi tajahhasta bih. Kemudian dia mengatakan, berikanlah kepadaku apa yang engkau telah siapkan dengannya. Yang dari perbekalan-perbekalan dan persiapan dia untuk berjihad di jalan Allah SWT. Nah, itulah pesan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa al-jihad fi sabilillah butuh persiapan dan butuh bekal. Jadi bukanlah jihad itu hanya sekedar dengan ucapan, tapi jihad juga dengan perbekalan, jihad juga dengan persiapan. Wa a'iddu mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah semampu kalian dari kekuatan. Jika jihad itu telah disyariatkan, yakni dikatakan bahwa jihad itulah jihad yang syar'i, musuh dengan orang kafir dari negeri ini, atau telah dinyatakan oleh para ulama bahwa ini adalah jihad, maka butuh persiapan, butuh perbekalan. Jika dia tidak mempunyai bekal, maka hendaknya dia mempersiapkan bekalnya terlebih dahulu, baru dia berjihad di jalan Allah SWT. Kalau tidak, maka tidak diperbolehkan untuk dia jihad. Kemudian juga dari persiapan dia, cara-cara bagaimana dia membidik, bagaimana dia melemparkan bom, menemui musuh. Nah, ini dan itu, maka dia harus pelajari. Nah, Dan dia juga melihat dari kekuatan dia, melihat juga dari orang-orang yang bersamanya, apakah sedikit, apakah banyak, apakah bisa dia untuk melawan musuhnya, nah, dan yang lainnya. Ada. Jadi di dalam jihad itu perlu persiapan dan bekal. A'tihi alladhi tajahhazta bih. Faqala ya fulana, a'tihi alladhi tajahhaztu bih. Lihat semangatnya para sahabat. Lihat cepatnya para sahabat di dalam menjawab dari ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan berikan perbekalanmu. Langsung dia berkata kepada istrinya, "Ya fulana, a'tihi alladhi tajahhaztu bih." Tidak banyak mikir. Para sahabat, demikian keadaan mereka. Di dalam kebaikan mereka berlomba-lomba. Nah, dalam kebaikan mereka berlomba-lomba. "Ya fulana, a'tihi alladhi tajahhaztu bih." Wahai fulana, yani istrinya, berikan kepada orang itu, berikan kepadanya yang aku persiapkan dengannya, berikan kepadanya. Pentingnya seorang suami untuk mendidik istrinya dengan ilmu, dengan akhlak yang mulia, agar ketika pada suatu kondisi yang dibutuhkan, maka dia bisa untuk membantu suaminya, memberikan semangat kepada suaminya. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ada. Karena kalau tidak, maka apa yang akan terjadi? Jangan. Anak kita juga banyak. Nah, jangan. Bisa buat hal yang lainnya. Nah, jangan. Sungguhnya yang perlu dibantu banyak. Ini dan itu. Hal ini penting. Seorang suami dia harus memberi bekal kepada istrinya dengan ilmu. Ajarkan kepada mereka al-ilm, al-akhlaq. Nah, suruh mereka untuk membaca, rajin membaca dari bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Nah, dari para sahabat bagaimana akhlak-akhlak mereka, mereka menyontohkan kepada kita. Demikian juga kisah-kisah as-salafus saleh, sehingga terdoronglah mereka dan suaminya terbantu. Kenapa? Karena dengan dia tidak mengajarkan kepada istrinya karena kesibukannya umpamanya, maka dengan dia menganjurkan untuk membaca, menganjurkan untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, maka itu adalah suatu faedah buat dia. Faqala ya fulana a'tihi alladhi tajahhaztu bih. Kita teringat dari kejadian yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi tamu dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai apapun. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai sesuatu yang dihidangkan kepada mereka. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada para sahabatnya, sehingga para sahabatnya pun berlomba. Langsung mereka atau di antara mereka menyambut, "Aku akan menjamu tamu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku orangnya." Diajaklah tamu Rasul sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya. Padahal dia tidak tahu ada apa di rumahnya. Subhanallah. Apa yang harus dia hidangkan belum ada di benaknya. Tapi dia pun tetap karena dia yakin bahwa insya Allah dia akan bisa menjamunya walaupun dengan sekedarnya. Maka diajaklah untuk pergi ke rumahnya. Dan dia pun berkata kepada istrinya, "La tadakhiri syai'an." Janganlah engkau simpan sedikit pun. Hidangkan yang ada. Karena ini adalah tamu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawab istrinya tersebut? "Sesungguhnya kami atau kita tidak mempunyai sesuatu apapun kecuali makanan anak kita. Nah, dikatakan seperti itu karena khawatir. Khawatir mereka tidak mau karena ini makanan anak kecil. Atau memang ini adalah jatah anaknya. Baik. Ada kemungkinan suaminya tidak bisa untuk mencarikan gantinya. Maka disampaikan dulu kepada suaminya, kita tidak mempunyai apa-apa kecuali ini. Bagaimana kata suaminya? Berikan. Nah, hidangkan. Adapun anak-anak kita, tidurkan terlebih dahulu. Allah, tidurkan sebelum waktu dia makan, tidurkan. Kemudian ditidurkan mereka. Tidur. Sehingga dia dalam keadaan tidak makan. Nah, kemudian dihidangkan. Tapi dalam keadaan lampu dimatikan. Atau lentera dimatikan. Sehingga tamunya tidak mengetahui bahwa itu adalah makanan anak-anak. Kemudian dari ahlul baitnya, tuan rumahnya, dia pun mengesankan kepada tamunya bahwa dia ikut makan. Padahal dia tidak makan. Kenapa? Karena makanan yang sedikit untuk tamunya. Dengan kejadian yang seperti ini, disebutkan di dalam hadis itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tertawa. Dikarenakan perbuatan atau amalan kedua orang tersebut, yaitu suami istri itu. Hal Allah SWT ridha kepadanya. Baik, lihat dari ta'awun alal birri wa taqwa antara suami dan istri. Dan bagaimana sambutan mereka dari anjuran Rasul, perintah Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Ya fulana, a'tihi alladhi tajahhastu bih wa la tahbisi minhu syai'an. Dan janganlah engkau tahan. Jangan engkau tahan sedikit pun. Yani tidak engkau berikan kepada si fulan ini. Jangan engkau simpan sedikit pun dari yang aku siapkan dari perbekalan-perbekalan untuk berjihad, berikan kepadanya. Demi Allah, dia pun bersumpah, la tahbisi anhu syai'an. Jangan disimpan sedikit pun, jangan ditahan sedikit pun. Nah, semoga engkau diberkahi. Diberkahi oleh Allah SWT padanya. Karena perbuatannya dia seperti ini, maka Allah SWT akan memberkahinya. Mudah-mudahan Allah memberkahimu. Hal. Nah. Dalam hadis ini, taib, yaitu sebagaimana yang kita sebutkan, fihid dalala ala khair. Menunjukkan dalam kebaikan. Karena seorang yang menunjukkan dalam kebaikan, maka pahalanya sama seperti pelakunya. Nah, dan di dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa seorang yang bakhil, seorang yang dia bakhil, maka sungguh apa yang dia simpan dari apa yang ada pada dirinya tidak akan barokah. Ini bagi dia yang bakhil. Adapun orang yang dia, masya Allah, suka memberi, bersedekah, dermawan, berbuat kebaikan pada saudaranya, membantu saudaranya, menolong saudaranya, Allah akan barokahi dia. Allah akan tetapkan rezekinya kepada dia, Allah akan tambah. Tapi yang bakhil, maka tidak akan barokah dari hartanya. Kadang harta dia dapatkan dari rezeki yang banyak ketika dia usaha, tapi dia tidak tahu lari kemana uang yang segitu banyaknya. Cepat sekali habisnya. Terkadang hilang dari uangnya. Terkadang dari dirinya sering sakit. Atau keluarganya sering sakit, bisa jadi. Nah, sehingga uang tersebut atau rezeki yang Allah SWT berikan tersebut, dia berikan kepada dokter, kepada rumah sakit. Nah, ini dan itu ada. Maka bisa jadi itu semua karena ini. Maka hendaknya setiap di antara kita melihat dirinya masing-masing. Nah, memohon kepada Allah SWT untuk diberkahi, diberkahi dari amalan dia, diberkahi dari perbuatan dia, dari keluarga dia diberkahi, ilmu dia diberkahi, hartanya diberkahi. Ini penting. Nah, kita semua butuh itu. Kalau tidak berkah, maka apa yang diharapkan? Nah, kita semua mendapatkan berkah dari Allah SWT sehingga kita bisa menikmati nikmat Allah SWT terus dan selalu. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah, yaitu seorang apabila dia ingin berbuat kebaikan dan sudah niat untuk berbuat kebaikan, kemudian dia terhalang untuk melakukan kebaikan tersebut, maka boleh dia untuk menggagalkan kebaikan tersebut dan dialihkan ke yang lainnya. Contoh, seorang ingin memberi kepada si fulan harta sebanyak 100 ribu dalam rangka sedekah. Tapi belum dia sampaikan. Tapi belum dia sampaikan melalui lisannya. Dan juga belum dia janji kepadanya. Dan dia juga belum titip kepada si fulan agar disampaikan kepadanya. Tapi masih ada di tangannya, masih ada di rumahnya. Cuman dia hanya sekedar niat. Atau dia sudah berkata kepada keluarganya umpamanya bahwa aku akan memberikan harta ini kepada si fulan. Kemudian di suatu hari atau beberapa hari kemudian dia berubah. Tidak jadi untuk memberi kepada si fulan, tapi dia ingin sedekahkan kepada orang lain yang lebih membutuhkannya, atau bantu untuk amal jariah, yaitu pembangunan masjid, dia tambahkan untuk beli ini dan itu. Apakah boleh? Ulama mengatakan boleh, berdalilkan dengan hadis ini. Boleh. Selama dari harta yang dia ingin berikan kepada orang lain masih ada di tangannya, belum dia janjikan kepada orang lain, maka boleh dia untuk alihkan kepada yang lainnya. Tapi kalau dia sudah janjikan kepada orangnya, maka tidak boleh, karena itu menyelisih janji. Nah, harus dia berikan. Kemudian seorang ketika dia, ada faedah lain, yaitu seorang ketika dia ingin berbuat kebaikan dan terhalang, maka janganlah dia berhenti dalam mengamalkan kebaikan tersebut, melainkan dia harus mencari siapa penggantinya untuk menyampaikan kebaikan dia. Dia ingin bersedekah kepada si fulan. Nah, dia ingin bersedekah kepada si fulan. Kemudian karena dia berhalangan, yaitu dia safar, bepergian, sehingga tidak ketemu sama si fulan, maka carilah orang lain untuk mengantarkan dari sedekahnya. Nah, antarkan sedekah itu melalui temannya. Ya akhi, anak akan safar dan aku punya niat untuk memberi si fulan, tolong sampaikan ini dariku. Jazakallahu khairan. Ada. Nah, berdalilkan dengan hadis ini. Jadi janganlah dia berhenti. Walaupun itu dia boleh untuk menggagalkannya. Kenapa? Karena dia belum menjanjikan kepada dia. Boleh dia untuk membatalkannya, tapi carilah jalan yang lain agar dia tidak berhenti menggagalkan dari perbuatan baik dia, selama ada solusinya. Kalau tidak, maka khawatir akan menjadi suatu kebiasaan yang tidak baik bagi dia, yaitu ingin berbuat baik gagalkan, ingin berbuat baik karena suatu keadaan yang sederhana dia gagalkan. Nah, sudah pegang uang atau umpamanya dia ingin memberikan faedah kepada saudaranya atau dia ingin membantu saudaranya, tiba-tiba nggak jadi. Ada tiba-tiba nggak jadi, untuk yang lainnya. Tapi bukan. Nah, maka dari itu kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu khawatir bahwa dia akan dibisiki oleh syaitan untuk dia tidak meneruskan perbuatan baik dia. Nah, maka suatu yang afdal bagi dia sudah mempunyai keinginan yang baik, maka lanjutkan. Walaupun dirinya sendiri tidak mampu untuk melakukan langsung, maka carilah orang yang bisa mewakilinya. Nah, hala yang bisa membantu dia dengan memberikan dari hadiah tersebut, sedekah tersebut atau yang lainnya. Nah, dari hadis Anas radhiyallahu anhu, rawahu Muslim. Dengan ini kita selesai dari bab bidilal ala khair wa du'a ila huda aw dalala. Ila huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.